Bahkan melanjutkan insyaAllah ta'ala pelajaran ini dari kita Al-Qur'anul Bariyah bil Masail Syar'iyyah karya Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab Al-Tahara, kemudian telah masuk pada kitab Al-Talaq bab yang pertama dan kedua, yaitu bab mawaqit shalah, waktu-waktu shalah, dan bab adzan telah kita selesaikan. Maka insyaallah ta'ala kita akan masuk pada bab yang ketiga. Kita akan masuk pada bab yang ketiga, yaitu bab syurut shalah, bab syarat-syarat shalah. Kita akan bacakan dulu adzan dan surah Al-Baqarah. قال المؤلف رحمه الله: ويجب على المصلي تطهير ثوبه وبدنه ومكانه من النجاسة. Dan wajib bagi orang yang melakukan salat untuk mensucikan pakaiannya, badannya, dan tempat salatnya dari najis. وستر عورته, dan menutup auratnya. ولا يشمل الصماء, dan tidak melakukan istimal sunnah. Dia akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan istimal sunnah. Walaiyatul, dan juga tidak melakukan sadar. Juga akan insyaAllah menjelaskan sadar. Walaiyatul, dan tidak melakukan istimal, yakni tidak memanjangkan sarungnya atau pakaiannya sampai menutupi mata. Walaiyatul, dan tidak melakukan al-qasdu, yakni menggulung pakaian. Wala yusalli fi thawbi hariri, dan tidak boleh melakukan salat pada pakaian sutra, atau dengan menggunakan pakaian sutra. Pakaian sutra diharamkan bagi laki-laki. Wala thawbi syurati, tidak boleh pula salat dengan menggunakan pakaian kemasyhuran. Wala maqsubi, dan juga pakaian hasil curian. Wa alaihi ikbalu alaihi ka'bah ingkan musyahid dan laha au fi hukmil musyahid. Dan wajib atas orang yang melakukan salat untuk menghadap ke arah kiblat. Apabila dia melihat kiblat tersebut, apabila pada hukum orang yang melihatnya. Wa ghairu musyahid yastabilu jihata ba'da tahri. Dan orang yang tidak melihat Ka'bah, maka hendaklah dia menghadap ke arah Ka'bah setelah dia berusaha untuk menafsikan arah Ka'bah tersebut. Ini adalah yang ketiga, bab syurut shalah, bab tentang syarat-syarat shalah. Ulama rahimahumullah ta'ala demikianlah ketika menulis tentang fikih shalah, maka mesti dimulai dengan syarat-syarat sholat. Dan sebelumnya telah kita lewati syarat sholat adalah taharah, pada kitab taharah, dan juga maksudnya waktu sholat. Ini dua syarat sholat yang sudah kita lewati. Maka di sini akan disebutkan syarat-syarat yang lain. Ini penting sekali, bahwa sholatnya seseorang tidak akan sah tanpa memenuhi syarat-syarat sholat. Walaupun yang disebutkan alim pada matanya, di antaranya ada yang dikhilafkan para ulama, apakah dia termasuk syarat sholat atau wajibnya wajib sholat. Yang berbeda antara syarat dan wajib. Kalau syarat, apabila ditinggalkan, maka sholat seseorang atau amalan seseorang itu tidak sah. Ada yang wajib, apabila ditinggalkan, maka amalannya atau sholatnya sah, atau tetap sah, namun jika dia sengaja dia berdosa. Ini tidak ada. Jadi, kalau syarat dengan rukun, kalau syarat di luar iman, rukun di dalam iman. Jadi, al-ulama al-usul mendefinisikan asy-syarat adalah ma yalzam min adamihi al-adam, ma yalzam min adamihi al-adam, wa la yalzam min wujudihi al-wujud, wa la yalzam min wujudihi al-wujud. Ini makna asy-syarat. Ma yalzam min adamihi al-adam, apa yang mengharuskan ketidakberadaannya sesuatu itu dianggap tidak ada dan tidak mengharuskan keberadaannya sesuatu itu menjadi ada. Mayalah dari adab ini al-adab. Apa yang mengharuskan hilangnya dia, maka hilanglah sesuatu itu. Walayalah min wujudihi al-wujud. Namun tidak mengharuskan adanya dia, adanya sesuatu tersebut. Contohnya mahar. Mahar merupakan syarat sah salat. Tidak ada mahar, salat tidak sah. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Jadi, tidak ada mahar, tidak sah salat. Tetapi la yalzam min wujudihi al-wujud. Keberadaan mahar seseorang tidak melazimkan adanya salat dia. Karena bisa jadi dia tidak memenuhi syarat yang lain atau dia tidak memenuhi rukun yang lain. Misalkan dia sholat tidak membaca Al-Fatihah, walaupun dia sholat dalam keadaan taharah tapi tidak membaca Al-Fatihah, sama saja sholatnya tidak sah. Jadi maksudnya apa? Ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-wujud. Kebalikannya adalah al-mani. Kebalikan dari asyartu adalah al-mani, penghalang. Didefinisikan oleh ulama al-usul, al-mani itu adalah ma yalzam min wujudihi al-adam. Apa yang mengharuskan keberadaannya itu sesuatu tersebut menjadi tidak ada. Artinya kalau ada penghalang, maka tidak ada hukum di sini. Wala yalzam min adamihi wujudun wala adam. Namun tidak mengharuskan apabila penghalang itu hilang, maka sesuatu itu ada ataupun tidak ada. Mengulangi, al-mani adalah ma yalzam min wujudihi al-adam wala yalzam min adamihi wujud wala adam wala yalzam min adamihi wujud wala adam. Insyaallah taala menjadikan singgung di dalam belajar usul fiqh. Baik, sekarang kita masuk. Jadi yang masuk dengan syarat, apabila dia tidak ada maka ibadah itu tidak ada juga. Namun bukan berarti adanya syarat mengharuskan ibadah tersebut menjadi ada. Sebab harus dilihat syarat-syarat yang lain atau rukun-rukun. Baik. Allah Ma'alim Rahimahullah wa yajibu ala al-mufalli tathiru qawlihi. Dan wajib bagi seorang yang melakukan sholat itu menyucikan pakaiannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa siyadaka tathir. Wa siyadaka tathir. Dan pakaiannya sucikanlah. Ini makna pakaian di sini banyak maknanya. Di antaranya pakaian yang biasa dipakai oleh manusia. Karena juga diartikan sebagai amal. Karena juga diartikan oleh para ulama. Maksudnya menyucikan pakaian bukan sekedar menyucikannya dari kotoran yang zahir, tapi juga kotoran ma'nawi. Bukan saja kotoran fisik, tapi kotoran ma'nawi. Seperti apa? Orang yang menggunakan pakaian melewati mata kaki. Orang yang menggunakan pakaian melewati mata kaki. Ini juga masuk. Seperti yang disebutkan Al-Imam Al-Qurtubi di dalam tafsir beliau. Salah. Maka dari dalil Al-Quran surat Al-Mudathir ayat yang ini, wa ziyadatu at-tahir, dan pakaian mensucikanlah, diambil dalil wajibnya menyucikan pakaian sebelum melakukan salat. Dan juga dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan yang lain, dari Muawiyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Qultu li Ummi Habibah," aku berkata kepada Ummu Habibah, "Alkana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi thawb alladhi yajami fi." Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dengan mengenakan pakaian yang beliau gunakan untuk berhubungan dengan istrinya? Ini ditanyakan oleh Muawiyah kepada Ummu Habibah. Habibah adalah istri Nabi, saudari Muawiyah. Qalat na'am, kata Ummu Habibah, iya. Idza lam yara fihi adam. Idza lam yara fihi adzan apabila beliau tidak melihat pada pakaian tersebut ada adzan. Jadi di dalam lafaz yang lain, jika lam yakun fihi adzan, jika lam yakun fihi adzan, apabila tidak ada dalam pakaian tersebut najis. Menunjukkan Nabi SAW menyucikan pakaiannya sebelum melakukan salat. Ini dari tentang wajibnya menyucikan pakaian sebelum salat. Nanti kita akan jelaskan khilaf ulama apakah ini dapat dikatakan kewajiban atau syarat, apakah dia termasuk syarat atau kewajiban. Qala Allah wa badani, dan juga wajib bagi orang yang melakukan salat untuk menyucikan badannya, menyucikan badannya dari najis. Dan ini dalil-dalilnya telah kita lewati dalam kitab Bukhari. Di antaranya perintah Nabi SAW untuk mencuci kemaluan dari mani, yaghsil dhakrahu wa yatawadda. Dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ketika beliau memerintahkan Al-Mikdad untuk bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang yang mengeluarkan najis di dalam masjid air, maka kata Nabi SAW, dia berkata, hendaklah dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Jadikan dari para ulama perintah mencuci kemaluan menunjukkan itu merupakan kewajiban atau syarat, kewajiban atau syarat di dalam melakukan salat. Demikian pula tentang hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma atau Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma di dalam as-sahihain tentang orang yang diazab, tentang dua orang yang diazab di kuburnya, salah satunya la yastatiru minal baul, la yastatiru minal baul, dia tidak menghalangi dirinya dari kencingnya, dari percikan air kencingnya. Ini penyebab yarhamukallah, penyebab diazabnya seseorang di kubur. Maka ini mengandung kewajiban untuk mensucikan diri dari najis sebelum melakukan sholat. Demikian pula hadis-hadis yang banyak tentang perintah al-istinja dan istijmar juga dijadikan dalil para ulama untuk menunjukkan wajibnya mensucikan badan. Dan juga ayat yang tadi, wasiyabaka fatahhir, itu juga maknanya ditafsirkan para ulama mencakup badan-badanmu sucikanlah, badan-badanmu sucikanlah. Dan juga dalil qiyas aula, qiyas aula, yakni kalau tadi pakaian diperintahkan untuk disucikan, maka badan lebih aula, lebih aula lagi, lebih utama lagi, lebih harus lagi untuk disucikan. Iya, ini semua dalil-dalil yang mengharuskan seseorang itu menyucikan badannya. Baik, kita tambahkan satu dalil lagi, kewajiban menyucikan pakaian, kewajiban menyucikan pakaian, khususnya bagi wanita, yaitu hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma di dalam as-sahihain, di dalam as-sahihain beliau berkata, salat imra'atun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa faqalat, seorang wanita bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia berkata, ara'aita ihdana idza asaba thawbaha ad-dam min al-hayd, ad-dam min al-haydah, kaifa tasna? Ara'aita ihdana, apa pendapatmu ya Rasulullah apabila seorang dari kami para wanita, idza asaba thawbaha, apabila pakaiannya terkena ad-damu min al-haydati, darah haid, kaifa tasna? Apa yang harus dia lakukan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asaba thawba ihdakunna ad-damu min al-haydah," apabila pakaian salah seorang dari kalian terkena darah haid, "faltakrushu, faltakrushu," maka hendaklah dia kerik darah haid tersebut sampai hilang. "Tsumma litandahhu, tsumma litandahhu bima'in," kemudian dia cuci dengan air. Jadi dihilangkan dengan cara dikerik dan dicuci dengan air. Tsumma litusalli fihi, kemudian hendaklah dia salat dengan menggunakan pakaian tersebut, dengan menggunakan pakaian tersebut. Iya, menunjukkan apa? Wajibnya menyucikan pakaian, dan juga sekaligus wajibnya menyisikan badan dengan kias aula. Iya. Qala al-muallif rahimahullah wa makanihi minan najasah. Dan juga wajib bagi orang yang melakukan salat untuk membersihkan tempat salatnya dari najis. Ini berdasarkan hadis Al-A'rabi, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam As-Sahihain. Anas bercerita, "Bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz jaa'a a'rabiyyun." Ketika kami berada di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang Arab Badui. Faqama yabulu fil masjid. Lalu ia berdiri dan kencing di masjid. Orang Arab Badui, Arab dusun, tidak tahu adab-adab di masjid. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Mah, mah." Maka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Mah, mah." Ini diharis dia. Hentikan, hentikan. Qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah berkata kepada para sahabat, "La tuzrimu da'uhu." Jangan kalian hentikan dia. Ini biarkan dia kencing. Jangan kalian hentikan dia, tinggalkan dia, biarkan dia kencing. Dan ini merupakan hikmah yang luar biasa, ya. Sebab kalau dihentikan, maka bisa jadi kencingnya itu malah melebar. Mungkin dia lari atau dia ketakutan, dia berjalan, kencingnya malah melebar ke sana kemari, atau dapat membahayakan dia. Ini membahayakan kesehatannya. Iya. Dalam keadaan dia orang yang jahil. Fataraku hatta bala. Maka para sahabat membiarkan dia sampai dia kencing. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dia dan mengatakan kepadanya, "Inna hadhihi al-masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul wal qadar." Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak boleh digunakan untuk kencing atau untuk kotoran. Wal qadar. Ini juga dalil. Harusnya membersihkan tempat salat. Innama hiya li dzikrillah azza wa jalla was-salati wa qira'atil Qur'an. Masjid-masjid itu dibangun hanyalah untuk zikir kepada Allah, salat dan membaca Al-Qur'an. Ini dijadikan dalil para ulama untuk melarang pembicaraan tentang dunia di masjid. Masjid itu dibangun untuk zikir kepada Allah, untuk salat, untuk membaca Al-Qur'an. Yani untuk urusan akhirat, bukan urusan dunia. Iya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, fa amara rajulan min al-qaum fa ja'a bidarwin min ma'in fa shannahu alayh. Memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seseorang dari sahabat untuk mengambil air satu ember dan menyiramkan di atas kencingnya tersebut. Maka ini menunjukkan wajibnya menyucikan tempat salat dari najis. Dan juga dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'ila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina wa ruk'is sujud." Dan kami perintahkan kepada Ibrahim dan Isma'il, "Hendaklah kalian menyucikan rumahku bagi orang-orang yang melakukan tawaf dan orang-orang yang beriktikaf dan orang-orang yang rukuk dan sujud." Diperintahkan Nabi Ibrahim dan Ismail untuk membersihkan dan menyucikan dari najis-najis yang ada di Al-Masjidil Haram. Maka ini juga dijadikan dalil oleh para ulama untuk menyucikan, ya, tempat sholat. Baik. Jadi sudah kita lewati 3 syarat yang disebutkan oleh Asy-Syaukani sebelum seorang melakukan sholat. Yang pertama, membersihkan pakaiannya. Yang kedua, membersihkan badannya. Yang ketiga, membersihkan tempat sholatnya dari najis. Al-Imam Syaukani rahimahullah berpendapat ini merupakan syarat. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Adapun sebagian Al-Malikiyah dan Zahiriyah berpendapat tidak sampai pada syarat, tetapi wajib. Berpendapat wajib. Jumhurul ulama berpendapat menyucikan pakaian, badan dan tempat sholat adalah syarat sahnya. Artinya apa? Kalau sampai ada najis, maka sholatnya tidak sah. Ini pendapat jumhur. Karena sebuah kaidah An-nahyu yaqtadil fasad. An-nahyu yaqtadil fasad. Al-fasad maknanya al-butlan. Adanya larangan-larangan untuk membiarkan najis, maka itu mengharuskan ibadah tersebut al-fasad, rusak. Tetapi dijawab oleh ulama yang mewajibkannya bahwasannya an-nahyu yaqtadil fasad itu hanya berlaku apabila an-nahyu an zalika syai' li dzatihi aw li juz'ihi la li amrin kharijin minhu. Ini jawaban ulama yang mewajibkannya, tidak sampai mengatakan itu syarat. Bahwasanya an-nahyu yaqtadil fasad, kaidah an-nahyu yaqtadil fasad itu apabila an-nahyu an zalika syai' larangan dari hal itu li dzatihi karena zatnya, au li juz'ihi atau sebagiannya, la li amrin kharijin minhu, bukan karena sesuatu di luar itu, bukan karena sesuatu di luar itu. Maksudnya adalah dalil-dalil yang melarang adanya najis pada pakaian seseorang dan juga pada badan seseorang dan tempat sholatnya itu semuanya di luar sholat, bukan pada zat sholatnya dan bukan pula pada sebagian dari zat tersebut. Ya, misalkan dalil yang tadi yang kita sebutkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang perintah mencuci kemaluan apabila seseorang mengeluarkan nadi. Ini di luar sholat atau dalam sholat? Di luar. Di amrin kharijin minhu, karena sesuatu di luar sholat. Berbeda dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak sah sholat seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Nah, jelas orang yang tidak bersuci dalam keadaan dia berhadas kemudian dia sholat, berarti larangan sudah ada di dalam sholat. Iya, bisa dipahami? Paham? Akhi, paham ya? InsyaAllah. Ini jawabannya. Jadi ulama Malikiyah dan Zahiriyah berpendapat hukumnya wajib, tidak sampai syarat. Alasannya apa? Alasannya karena dalil-dalil yang ada la tufidu nafiyas shalah. Dalil-dalil yang ada la tufidu nafiyas shalah. Memang benar kalau diperhatikan semua dalil-dalil tidak ada yang memberikan faedah salatnya itu tidak sah. La tufidu nafiyas shalah. Tidak memberikan faedah atau pelajaran yang bisa kita petik adanya nafiyas shalah. Salatnya itu hilang, tidak diterima. Iya. Mana pendapat yang kuat? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Yang kedua. Yang Malikiyah. Apa? Yang Malikiyah. Ah, kata Abu Faqih, pendapat yang kedua berarti wajib, tidak sampai syarat. Ada pendapat yang lain? Hah? Yang kuat mana? Ya'qub. Abu Muhammad? Ya, Abdurrauf. Yang kedua. Mulain? Yang kedua. Atau mana yang kuat? Syarat atau wajib? Hmm? Yang benar pendapat yang ketiga. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, pendapat yang pertengahan. Kata beliau rahimahullah, apabila seorang sengaja sholat dengan pakaian yang ada najisnya, atau di badannya ada najisnya, atau di tempat sholatnya ada najisnya, dia sengaja, maka sholatnya batil. Sholatnya batil kalau dia sengaja melakukan hal itu. Sudah tahu ada najis pada pakaiannya, ada najis pada badannya, atau pada tempat sholatnya. Sholatnya batil. Berdasarkan dalil yang umum, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Hadis Muslim dari Aisyah, juga hadis Bukhari secara muallaq. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan tidak ada padanya perintah kami, maka amalan itu tertolak. Maka amalan itu tertolak. Dan juga berdasarkan dalil di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Lah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yaitu tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam melepaskan sandalnya ketika salat karena ada najis. Sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bercerita bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salat bi ashabihi, dengan mengimami para sahabatnya. Idh khala'a na'layhi, tiba-tiba beliau melepaskan dua sandalnya. Ini dalil bahwasannya gerakan ringan untuk kemaslahatan salat dibolehkan. Fawada'ahuma an yasarihi, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan dua sandalnya pada bagian kirinya. Falamma ra'a dzalikal qaum, maka ketika para sahabat melihat perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, alqauni 'alahum, mereka pun ikut-ikutan melepaskan sandal-sandal mereka. Maka hadis ini juga merupakan dalil sunnahnya menggunakan sandal ketika salat. Tetapi melihat keadaan, melihat keadaan. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyelesaikan salatnya, beliau berkata, "Ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum?" Apa yang menyebabkan kalian melepaskan sandal-sandal kalian? "Ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum?" Qalu, "Ra'ainaka alqaita na'alaika." Sahabat mengatakan, "Kami melihatmu melepaskan dua sandalmu." "Falqaina ni'alana." Maka kami pun melepaskan sandal-sandal kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Jibril atani." Sesungguhnya Jibril datang kepadaku. "Fa akhbarani anna fiha qadaran." Lalu beliau mengabarkan kepadaku bahwa pada dua sandalku ada najis. Ada najis, maka beliau lepaskan. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, "Idza jaa ahadukumul masjida falyanzur. Fa in ra'a fi na'laihi adan aw qadaran falyamsahhu wal yusalli fihima." Apabila seorang dari kalian mendatangi masjid, maka lihatlah sandalnya, lihatlah kedua sandalnya. Apabila dia dapatkan pada dua sandalnya tersebut najis atau kotoran, maka hendaklah dia usapkan ke tanah. Ini salah satu cara mensucikan, dan hendaklah dia sholat dengan menggunakan dua sandal tersebut. Hadis disahihkan Asy-Syaikh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud, dan juga disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Berdasarkan hadis ini, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat, kalau seorang itu sengaja, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya itu tidak sah. Tetapi kalau dia tidak sengaja, maka sholatnya sah. Kalau dia tidak sengaja, sholatnya sah. Sebab di dalam hadis ini dijelaskan Nabi SAW tidak tahu kalau pada kedua sandalnya ada najis, sehingga beliau mengenakannya ketika sholat. Menunjukkan bahwasannya Nabi SAW tidak melakukan itu dengan kesengajaan. Tidak melakukan hal itu dengan kesengajaan. Berarti sholatnya sahih. Bukti sholatnya sahih atau sholatnya tidak batal, Nabi SAW meneruskan sholatnya. Beliau tidak mengulang dari awal. Maka ini pendapat yang pertengahan, barangkali yang lebih tepat insyaallah ta'ala. Ini yang dirajihkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Apabila seorang dengan sengaja sholat mengenakan pakaian atau pada badannya atau tempat sholatnya ada najis, maka sholatnya tidak sah. Namun apabila dia lakukan itu dengan sengaja, maka sholatnya, apabila tidak sengaja, maka sholatnya tidak sah. Kalau sengaja sholatnya tidak sah, kalau tidak sengaja sholatnya sah. Baik, barangkali ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh beliau. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Dan ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan Ustaz Abu Abdullah Sufyan untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang masuk. Dan bagi yang ingin bertanya, kalau ada yang belum jelas dari apa yang telah diterangkan, silakan kirimkan saja pertanyaan melalui SMS ke nomor 08 5353 02 03 04. Sekali lagi saya sebutkan, 08 5353 02 03 04. Adapun apabila ingin bertemu langsung dengan Ustaz, silakan saja datang ke Mahad Nur Al-Asari untuk konsultasi. Bisa insyaallah Ustaz bisa meluangkan waktu untuk para pendengar radio dakwah Salafiyah yang ingin konsultasi dengan beliau secara langsung. Mudah-mudahan gitu. Ya baik, itu mungkin insyaallah. Mungkin langsung saja kepada Ustaz Abu Basir untuk menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya amma ba'd. Pak Ustaz, di samping belajar apa doa yang tepat untuk kecerdasan otak dan kecerdasan hati. Ya, di antaranya dalam Al-Qur'an, wa qul rabbi zidni ilman. Ini doa yang paling terbaik. Ucapkan rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku, tambahkan kepadaku ilmu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Pak Ustaz, sebenarnya cinta Rasul bagaimana kalau kita membaca salawatan dan latifan? Apa ini latifan? Sedangkan cinta Allah sama dengan cinta Rasul. Kan dalam pertama bacaannya Allahumma salli ala Muhammad dan musiknya rebana. Sebelum dan sesudahnya mohon maaf, dan adakah bid'ah di sana? Baik. Bersalawat dengan musik termasuk kebid'ahan. Termasuk kebid'ahan. Tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ini bukan sebuah kecintaan. Ini sebuah kedurhakaan. Sebab yang namanya kecintaan, seperti yang sudah kita jelaskan kemarin, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau benar-benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Siapa itu? Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, baru kemudian Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi, yang namanya cinta Allah dan cinta Rasul harus ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama Saiful dari Bojong Ciamis. Maaf Pak Ustaz, mau tanya, apakah setelah sholat Jumat ada sholat ba'diyah Jumat? Terima kasih. Dalam riwayat Muslim, bahkan dalam Sahih Muslim, ada bab, babus sholat ba'dal Jumat. Bab, sholat ba'diyah Jumat. Ini disyariatkan, ini minimal 2 rakaat. Mau 4 rakaat lebih bagus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, sebagaimana dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'an." Apabila seorang sudah sholat Jumat, maka sholat setelah itu 4 rakaat. Ini 2-2. Kalau mau mampunya 2 rakaat saja, tidak masalah. Seperti dari Salim dari bapaknya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kana yusalli ba'dal jum'ati rak'atain." Salat setelah Jumat 2 rakaat. Yang tidak ada justru sebaliknya, yaitu salat ba'diyah Jumat itu tidak ada. Salat ba'diyah Jumat itu tidak ada. Yang ada salat sunah mutlak untuk menunggu khatib, untuk menunggu imam. Kalau imam sudah datang, salat dihentikan. Iya, qobliyah Jumat tidak ada. Yang tidak ada salat qobliyah Jumat, sebelum Jumat. Yang ada sholat mutlak, yaitu sholat semampunya, bukan diniatkan sebagai qobliyah Jumat. Sholat semampunya sampai khatib datang. Kalau khatib sudah datang, diselesaikan. La tuzakku anfusakum, surat apa ayat berapa? Surat An-Najm, pada akhir surat An-Najm ayat ke-32. La tuzakku anfusakum, janganlah kalian menyucikan diri-diri kalian. Hu'a'lamu himan ittaqa. Allah yang paling tahu siapa yang lebih bertakwa. Jangan sok lebih bertakwa. Maaf Ustaz, alhamdulillah anak sekarang tidak ikut pengajian dan yasinan karena banyak sekali bid'ah. Anak sangat takut akan dalil-dalil tentang bid'ah. Tapi yang sekarang anak pikirkan, apakah anak harus pamit bahwa anak mau berhenti dalam pengajian itu? Anak takut bicara secara langsung kepada pemimpin yasinan karena anak belum bisa apa-apa. Takut nantinya berdebat. Itu yang anak takutkan karena anak belum tahu ilmu. Terus apa yang sebaiknya harus anak lakukan? Apakah anak harus pamit atau harus bagaimana? Mohon nasihat dari Ustaz. Tidak ada kewajiban harus pamit dari perbuatan yang menyelisih aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sudah memahami ilmunya dengan benar, sudah kuat, kita jelaskan bagus. Jadi untuk berdakwah kepadanya. Tapi kalau kita khawatir syubhatnya, mungkin bisa kita copy semacam tulisan-tulisan yang sudah ditulis oleh para ustaz kita untuk menjelaskan tentang bid'ahnya yasinan. Demikian pula juga sudah ditulis para ulama, berikan sebagai alasan agar mereka memahami. Dan menyambung pertanyaan tadi, anak hanya sendiri yang tidak ikut pengajian di kampung ini. Sekarang banyak orang-orang yang bertanya-tanya. Malah ada yang berkata kepada anak, kamu ini takabur. Tidak mau ikut dalam pengajian. Maaf Ustaz, bolehkah jawabnya melalui radio dan es kembali. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi, ini bagian dari syubhat. Bagian dari syubhat yang dilakukan oleh syaitan untuk menjerumuskan manusia kepada kebid'ahan. Kepada kebid'ahan. Jadi seperti itu, Allah alam. Ustaz, apa yang dimaksud dengan hijbi? Hijbi itu adalah fanatisme golongan. Fanatisme golongan, merasa golongannya paling baik. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Allah Subhanahu wa taala telah melarang bergolong-golongan. Lalu setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Kalau begitu mereka memiliki yang lain selain dari Al-Qur'an dan Sunnah. Ini masih dengan hizbi. Fanatik golongannya bukan mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah dan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah.